Khana ibn na'azakumullah, apa buktinya? Kalau ini adalah sesuatu yang benar, bahwa tidak mungkin bisa dicari kebenaran tanpa Quran dan Sunnah, tidak bisa. Buktinya bahwa Allah menurunkan Al-Quran dan Allah mengutus Rasulullah SAW dan para Rasul. Kalau saja kebenaran bisa dicari dengan otak, maka saat itu mereka punya otak-otak dan mereka punya pemikiran-pemikiran. Enggak perlu Quran, enggak perlu Rasul. Karena Allah Maha tahu, mereka enggak akan bisa menemukan kebenaran tanpa bimbingan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Karena Allah Maha tahu, mereka enggak bisa mendapatkan kebenaran hanya dengan pikiran mereka tanpa diutus Rasul. Maka Allah utus Rasul. Alaysa kadzalik? Khan ibn na'azakumullah. Maka diutusnya Rasul. Diturunkannya kitab-kitab. Menunjukkan bahwa tidak mungkin mencari kebenaran dengan otak sendiri. Khan ibn na'azakumullah, letakkan otak kita pada tempatnya. Bukan tidak boleh dipakai. Pakai. Tapi pada tempatnya. Di bawah Quran wa sunnah wa aqwali salafil ummah. Untuk berupaya memahami Quran, memahami sunnah, dan memahami ucapan para salafus saleh. Itu fungsinya. Otak kita, akal kita Allah berikan. Maka itu makna afala taqilun.